wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa ibtada bihuda amma ba'd. Segenap para habaib khususnya khadimul majlis, akhina al-karim al-habib Jamal bin Taha Ba'agil, wa akhina al-karim al-habib Abdul Qadir bin Ahmad Mula Dawilah, dan segenap para habaib yang lainnya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiat, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan beliau-beliau pun mendapatkan kecintaan di sisi Allah dan di sisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para kiaiat khususnya Kiai Haji Hamzawi dan kiai-kiai yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan barakah kepada mereka, Allah meridhai mereka, dan mudah-mudahan Allah tutup mereka dengan kita semuanya di akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan panjang lebar karena majelis ini adalah majelis yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun yang hadir di majelis ini insyaallah akan mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapapun yang hadir di majelis ini insyaallah akan mendapatkan barakah-barakah Allah. Amin. Siapapun yang hadir di majelis ini akan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya. Kenapa tidak? Dalam suatu kitab Fuyudat Bahril Mali, Fuyudatul Bahril Mali fi manakib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf, itu pernah mengatakan dalam kitab tersebut, ketika Al-Habib Ali sahibu kitab Maulid Simtud Durar setelah selesai mengarang kitab tersebut, beliau mengadakan suatu acara, beliau mengadakan suatu majlis, majlis maulid, pembacaan maulid, sehingga yang hadir di majlis itu begitu banyaknya sampai 30 ribu orang. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang duduk di depan, yang hadir di depan adalah mereka para ulama, para fuqaha, para ahli hadis, para ahli sufi, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika maulid itu dibacakan, Maulid Simtud Durar dibacakan, tengah-tengah dibacakan, ada Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus yang duduk di sebelah Al-Habib Ali Al-Habsyi. Tiba-tiba dia itu mendongakkan kepalanya lalu mengatakan kepada Al-Habib Ali, Syuf ya Ali, ya Ali, ya Ali, Syuf, wahai Ali, lihatlah. La baik ya Habib, kata Al-Habib Ali. Nggih, wonten apa ya Habib? Ma adama ma asyufu minat tanazulat yang zilu minas sama. Allahumma salli ala Muhammad di hadal majlis, kata Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Habsyi Al-Idrus mengatakan bahwasanya, lihatlah ya Ali, aku telah melihat, dan dia seorang wali min awli Allah, rajulun salimus sadar, seorang laki-laki yang bersih hatinya, tidak ada dengki, tidak ada higit, tidak ada sombong, tidak ada hasud dan sebagainya. Sehingga Allah nampakkan pada dirinya ketika hadir di majlis 30 ribu orang, majlis maulid, dia bisa melihat sesuatu yang luar biasa, kegaiban yang tidak bisa kita lihat. sehingga dia mengatakan, lihat ya Ali, aku melihat rahmat Allah, Allah menurunkan rahmat di majelis ini. Aku melihat para malaikat bermondar-mandir di majelis semacam ini. Aku melihat keberkahan Allah turunkan di majelis ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata majelis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam diridhai oleh Allah. Ternyata majelis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai dan diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah turunkan keberkahan di majelis itu. Kesimpulannya adalah majelis maulid manapun, majelis maulid apapun, yang mana dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan cinta karena Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan turunkan keberkahan di majelis itu. Allah turunkan rahmat di majelis itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita dengar tadi, yaitu sambutan dari saudara-saudara kita dari kaum Ansar, mereka mengatakan, kami tidak terlibat politik, kami murni Ansar yang menolong syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bangga dengan kaum Ansar. Betul apa tidak? Kita bangga. Tapi kaum Ansar tadi mengatakan, kami tidak akan terlibat dengan politik. Saya tambahi, Pak. Di samping tidak terlibat politik, pun sampai nulimo amplop nggih, Pak nggih. Betul? Sebab saiki rame amplop di Indonesia. Hati-hati. Guduk pulau tok, guduk panjenengan tok sing orang awam yang rentang kena ini. Para kiai, para ustadz itu rentang kena amplop sekarang. Gimana boten? Tuh kulo jelas-jelasan mawon. Rentang. Hati-hati. Tak kei amplop. Pak kiai, pak ustadz ini amplop. Tebel. Kalau tebel kira-kira berapa itu? Kalau berempah? Banyak sih. Sebu? Beda sebu? Sebu? Lebih tinggi? Tebel segini. Ya pak, ini beb, ini kiai, ini ustad, ada titipan. Dari siapa? Dari partai A, partai B, partai A. Tapi dengan syarat minta didukung. Hati-hati. Duit panas. Gimana boten? Ini kaum Ansor tidak boleh ngamuk, nggih. Sebab ini Ansorullah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga dengan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Hati-hati. Harus punya sikap warak. Harus punya sikap warak. Sikap warak adalah yaitu menjauhi sesuatu yang syubhat karena khawatir jangan-jangan yang syubhat itu benar-benar haram. Kalau orang tidak peduli dengan perkara yang syubhat, dia makan, sikap ngurus wis, sing penting saya dapat amplopan. Sing penting kandel amplopan ini. Ini kalau seorang yang sudah dapat amplopan, dia dukung sana, dia dukung sini, ngotot dan sebagainya. Kalau dia seorang ustadz, dia gampang jatuh. Gimana Pak Tan? Hati-hati, hati-hati. Ya, harus punya sikap warok. Karena warok ini adalah didikan para ulama-ulama NU. Allahumma shalli ala Muhammad. Sikap warok. Kalau tidak peduli dengan sikap warok, dia telan, dia makan, tidak ngurus. Yang penting oleh doa, okay. Sing penting awak soge dan sebagainya. Itu kalau fulus-fulus syubhat, fulus aroma masuk ke perut, ingat sholatnya gak diterima, posone gak diterima. Siapa yang bilang? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali ibadah-ibadah yang baik. Bahkan Abdullah ibn Umar mengatakan, "Lau salaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalillah dhalika minkum illa biwara'in hadis." Allahumma salli ala Muhammad. Seandainya orang itu sholat begitu hebatnya sampai kurus, kurusnya seperti busur panah, dan dia itu puasa sampai kurus seperti beting lidi badannya, tetapi makanannya tidak dijaga, yang syubhat dimakan, yang haram dimakan, uang panas dimakan, Allah tidak akan menerima ibadahnya kecuali didasari dengan wara' yang baik. Allahumma salli ala Muhammad. Setan sendiri enggak mau goda orang-orang yang perutnya itu penuh dengan makanan syubhat. Kalau ada kata Al-Imam Ibnu Isbat mengatakan, "Idza ta'abbada syabu fagala syaitan li'awani." Kalau seorang pemuda itu hebat ibadahnya, itu syaitan berkata kepada konco-konconya, "Itu mau kemana? Kalian mau kemana? Mau goda itu pemuda yang hebat ibadahnya, sholatnya." Sudah, jangan digoda. Tidak digoda loh, tidak diterima ambil kusi Allah SWT. Kenapa? Kalau mau goda, lihat dulu. Min aina mat'amuhu. Dari mana dia makan? Halal atau haram? Wa inkana mat'amuhu mat'amas su' da'uh. Kata syaitan, kalau kamu tahu yang dimakan ahli ibadah itu ternyata makanan yang haram, yang syubhat ditelan, tinggalkan, jangan digoda. Kenapa? Tidak diterima sama Allah ibadahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, hati-hati pak. Ya, ini banyak orang-orang yang tidak mikirkan itu, melupakan wara'. Hati-hati. Salaman panas pokok diterima. Na'udzubillah min dzalik. Akan jatuh martabatnya. Betul apa tidak? Bener, kenapa bunten? Bener gi? Kalau cuma nyampe akan mau. Karena ini kenyataan di sekitar kita ini. Bagi-bagi uang harus syaratnya nyoblos. Sogok itu. Pelajari ilmu fikih. Sogok itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu yang terakhir. Karena saya dikasih waktu singkat. Tadi dipesen nih sama Habib Jamal, cuy suwi-suwi. Kula manut mawon karena beliau khadimul mat. Yes. Yang terakhir, dungane wong sing makan mangan duit panas, syubhat, haram, gak diterima. Bukankah Kanjeng Nabi telah menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya berkumat, rambutnya berdebu, lalu mengangkat kedua tangannya, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, kabulkan doa saya. Ya Rabb, kabulkan doa saya." Kata Rasulullah, enggak diterima dungane ini. Enggak didengar. Kenapa ya Rasulullah? "Wa mat'amuhu haram." Yang dimakan haram. Kenapa ya Rasulullah? "Wa mashrubuhu haram." Yang diminum haram. Kenapa ya Rasulullah? "Wa malbasuhu haram." Yang dipakai haram. "Wa hudiya bil haram." "Wa kaifa wa anna yustajabuhu lidhalik." Ai wa kaifa yustajabu lidhalik? Bagaimana bisa diterima doanya? Sa'id bin Abi Waqqas pernah mengatakan kepada Rasulullah. Sa'id bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. An yaj'alani mustajabat da'wah. Agar aku dijadikan orang yang landep doanya. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Aktif ya Sa'ad, aktif mat'amak, takun mustajabat da'wah. Ya Sa'ad, kalau kepingin doamu landep, didengar dan cepat makbul kepada Allah, cukup pangananmu. Jangan makan yang syubhat, jangan makan yang haram. Maka kamu menjadi sahabat, menjadi seseorang mukmin yang betul-betul mustajab doa. Ini jawaban bagi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Kini istighosa, kuno tahlil, kini istighosa, kuno tahlil. Jaluk balak dilangno, jaluk iki masalah dilangno, tapi kok tetap di lugurno balai, kok tetap ditimpa, ada apa? Ya jangan-jangan di antara mereka mungkin ada yang makan syubhat. Jangan-jangan ustadznya juga makan syubhat. Kalau sudah makan syubhat, ditolak doanya. Hati-hati. Oleh karena itu ini nasihat kangge kula pribadi. Kangge kula pribadi. Dan buat kita semuanya yang mau nerima, alhamdulillah. Gak terima ya gak apa-apa. Karena kalau ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah selamat. Kalau ikut Kanjeng Nabi, maka dia dicap sebagai Ansarullah. Adalah penolong-penolong. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan para kiai, para ansor ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan imannya, betul-betul menjadi penolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW, syariat Rasulullah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah. Derajat kita diangkat oleh Allah. Iman kita ditingkatkan oleh Allah. Kecintaan kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diresapkan dalam hati kita hingga kita tutup hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita telah mendengar alhamdulillah sambutan-sambutan, dan terakhir kita juga mendengar mauidhah hasanah yang telah disampaikan saudara kita Al-Ustaz Salim Nur. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ansharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para pembela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelak mendapat syafaat beliau Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kita ini pencinta Nabi Muhammad. Buktinya kita memperbanyak solawat kepada beliau. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang cinta dengan sesuatu pasti memperbanyak menyebut sesuatu tersebut. Kita cinta kepada Rasulullah, akhirnya kita pun banyak menyebut nama beliau melalui solawat kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang terbaik dari segenap umat Nabi Muhammad. Sebagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya kelak nanti denganku di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling banyak solawat kepada Nabi Muhammad. Tapi dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ulama menggabung dua hadis ini dengan satu makna, yaitu orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling banyak solawat, sebab orang yang banyak solawat insya Allah akhlaknya mulia. Orang yang akhlaknya mulia adalah orang yang juga banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kali panjenengan termasuk golongan mulia yang disabdakan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Konsekuensi kita yang banyak solawat harus mempunyai akhlak yang mulia. Dan daripada akhlak mulia tersebut adalah memuliakan orang yang lebih tua. Ini yang hadir kebanyakan para pemuda. Memang majelis taklim wal maulid ar-ridwan niki mayoritas para pemuda. Yang tua pun kalau sudah majelis masuk majelis ini jadi muda. Masih putune papat yo sik nom. Monggo rabi maneh. Jadi nek kepengin nom nggih mlebet majelis arid. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kibarona wa la yarham sigharona." Bukan dari golonganku kata Rasulullah, nek wis duduk golongan Kanjeng Nabi berarti juga bukan dari majelis kami Aridwan. Wong iki majelis Kanjeng Nabi. Bukan dari golonganku kata Rasulullah, bukan jamaah majelis taklim Aridwan kalau enggak bisa menghargai orang yang lebih tua dan tidak mencintai anak yang lebih muda. Yang tua dihargai, yang muda dihormati dan dicintai. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ada satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat sholat, ketika beliau itu salam, dilihat di saf belakang Sayyidina Ali masbuk alias telat sholat. Gumun Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali telat sholat. Nek imam teng musala kampunge sampean, nek ndelok sampean teng masjid ngumun, kok dungaren nang masjid sampean. Nek Sayyidina Ali telat sembahyang Kanjeng Nabi niku ngumun, heran. Rasulullah itu heran lihat Sayyidina Ali telat sholat. Kemudian setelah selesai beliau sholat dipanggil, wahai Ali, ma akharaka anis sholat, apa yang membuatmu telat sholat? Dijawab, maaf ya Rasulullah, saya mestinya enggak telat, tapi pas tadi masuk kampung, jalan di kampung, di depanku ada seorang Yahudi tua yang jalannya pelan, saya mau mendahuluinya takut dia sakit hati ya Rasulullah, maka saya jalan di belakangnya pelan-pelan sampai akhirnya saya telat sholat. Girang Kanjeng Nabi, bengal bungah Kanjeng Nabi, bahagia Rasulullah melihat sahabatnya yang betul-betul menghargai orang yang lebih tua. Maka itu dalam sabda yang lain Rasulullah bersabda, anak muda yang gak bisa menghargai orang tua, pasti hukum karma akan datang, kalau dia tua gak ada pun orang muda yang akan menghargainya. Nek kula kali panjenengan gak iso nergani wong tuwa. Engko lek wis tuwek naudzubillah. Digodhoi barek nom-nom. Makane lek ana wong tuwek sing seneng digodhoi arek nom, rupane biyene suka godhoi bapake. Ini yang disabdakan Nabi Muhammad. Bahkan dalam sabda lain yang mengatakan min ikramillah ikram dzaibatil muslim. Orang yang mau memuliakan Allah harus memuliakan orang-orang yang beruban di antara mereka. Maknanya orang-orang tua. Apalagi kalau orang tua itu soleh dan ahli ibadah, maka lebih-lebih lagi harus kita hargai. Nih, jadi di majelis nih kurek, nono wong tua ngomong lo, cok diguyoni ae. Ojo celometan kadang-kadang. Nih, amin, amin. Nah, niki gak tepak iki. Nih, tepak nopo mboten? Tapi memang durung dihiling no, saiki wis dihiling no. Oke, kalau ada orang tua ngomong gak boleh digitukan. Golek meni pas ngomong ambek kancane dimono bisa amin amin. Dibales. Maka itu akhlak yang seperti inilah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sabda lain Rasulullah bersabda, "Tsalatsatun la yastakhifu bihim illa munafiq." Tiga golongan yang golongan itu adalah orang-orang yang harus dihargai. Kalau enggak menghargai, maka mereka orang munafik. Na'udzubillah. Pertama, imamun adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin nek sing adil niku kudu diregani. Nek gak diregani, berarti sing gak ngeregani niku munafik. Makanya kita berharap semoga nanti pemimpin kita yang jadi ini pemimpin yang adil. Kita enggak mendukung manapun, tapi kita doa. Mugi-mugi sing duwe niat apik niku diparingi gampang bi Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, orang alim yang mengamalkan ilmunya niku kudu diregani. Kiai, ulama, habaib itu harus dihargai. Dan niki para ansor niki Masya Allah, memang dibentuk para pemuda itu untuk membela para alim ulama, para kiai, para habaib dalam membela syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa maneh wonten banseri niku mang. Gagah-gagah kaya Kopassus ngene tak delok-delok temen. Memang banser niki pas buat pembela para alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nek ngregani kiai niku Masya Allah. Nek kadang-kadang kiai ini loro kabeh. Dua hari yang lalu saya diundang di Pandaan. Pas saya datang pintu dibuka turun mudun, tanganku dicekel di bansernya. Begitu saya berdiri, banser si jine nyekel tanganku sing si jine mana. Kulo niki langsung batin, ya Allah, kulo niki kiai, opo koruptor ketangkep KPK. Tapi kadang-kadang banser itu beling. Uang ngate salaman ditampeli KB, tapi begitu sampai di ini dia salaman. Kesempatan dalam kesempitan. Tapi buat nopo-nopo ngang banser memang tentara nih kiai. Nih, betul. Maka itu menghargai mereka itu memang sudah satu kewajiban, khususnya para ansor, banser ini masya Allah. Nih, mereka adalah orang-orang yang komitmen untuk membela agama Allah melalui fatwanya para kiai dan para habaib. Yang menghargai mereka adalah orang mukmin, dan yang membenci mereka adalah munafik. Dan yang terakhir, dzasyibatil muslim. Orang yang gak bisa menghargai orang lebih tua, kata Rasulullah, itu biasanya golongan munafik, na'udzubillah. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui majelis Ar-Ridwan, ini anak muda, kalau sepulang dari majelis nek ketok wong tua niku Pak, apa menengge kopiah, langsung dihargai, jangan mengeraskan suara, nek saged diampung tangane ngampung tangan. Itu akhlak yang harus kita hiasi diri kita dengannya. Sebab hasil daripada hadirnya kita di majelis seperti ini, ilmu manfaat adalah amal. Ojo sampai isin kula niki kadang-kadang. Kalau jamaah majelis taklim Ar-Ridwan keluar dari majelis, sering hadir majelis, tapi sik mboten saged ngeregani wong tua, orang tua sendiri maupun orang-orang yang lebih tua, ini memalukan majelis. Masa orang sudah hadir di majelisnya Rasulullah, kok pula enggak membawa akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak elin memaneh ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu menekankan para pemuda untuk menghargai orang yang lebih tua, agar insya Allah kita pun kalau saatnya tua datang akan dihargai oleh orang-orang yang muda di antara kita. Mugi-mugi kula kalih panjenengan termasuk pemuda yang bisa menghargai orang-orang tua. Amin. Ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Nggih, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki majelis yang kita hadiri di malam yang mulia ini adalah majelis yang dikatakan oleh seorang ulama, man aroda an yandur ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Ketika para tabi'in kepingin untuk hadir di majelis Rasulullah, maka seorang tabi'in berkata, barang siapa yang pengen lihat hadir dan lihat majelisnya para nabi, maka lihatlah, hadirlah majelisnya para ulama. Fa insyaallah majelis kita ini adalah majelis warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang murni, majelis ini murni insyaallah. Tidak pernah ada tendensi apapun, enggak ada keinginan duniawiah apapun, hanya untuk mengajak para pemuda untuk mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya kelak insyaallah dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ini apa yang dapat saya sampaikan, fa insyaallah bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya segenap warga yang saat ini jalannya ditutup, toko-toko yang sekarang akhirnya juga tutup. Insya Allah berkat majelis ini rezeki mereka tambah barokah. Hari ini tutup, tapi insya Allah badine gak tutup. Nih, nek sing ikhlas, nek sing gak ikhlas tuh ngono bangkrut ya ini. Tapi insya Allah ikhlas nih. Ngomong di game majelis gak ikhlas itu terus kapan ikhlas sih? Nih. Ini majelis yang diduduk, orang-orang ini duduk di pinggir-pinggir ini, toko-toko ini barokah kabeh ini. Pak insya Allah membawa keberkahan. Tapi saya minta maaf atas nama khodimul majelis, saya minta maaf.